Ketika ku menemukan cinta, saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai tiba. Kau selalu